Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man wala. Alhamdulillah untuk babul i'rab, pembahasan tentang jenis i'rab lengkap dengan masing-masing tandanya cukup memuaskan, alhamdulillah. Bisa dilihat dari nilai rata-rata 100 ya. Nilai rata-ratanya 100, nilai rata-rata kelas itu 100. Alhamdulillah. Dan tidak ada satupun peserta yang nilainya di bawah 95. Itu sebuah itu sebuah kesuksesan itu. Alhamdulillah. Nah, iya, betul. Alhamdulillah. Kalau misalnya boleh buka buku, nah, memang belajar itu seperti itu, boleh buka. Nanti kalau tidak boleh buka buku malah salah, repot. Baik, kita lanjutkan halaman 27. Halaman 27. Halaman 27. Sedang ya, halaman 27. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, babul af'ali. الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب واضرب. باب الأفعال أبرنيا باب tentang fi'il. باب fi'il artinya bab yang menjelaskan tentang fi'il. الأفعال ثلاثة fi'il itu ada tiga. Al-af'alu salasatun. Al-af'alu jamak taksir. Al-af'alu jamak taksir. Mufradnya apa fi? Fi'il. Al-fi'lu. Nah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, lebih wangun mana? Fi'il-fi'il itu ada tiga. Atau fi'il ada tiga jenis. Fi'il ada tiga jenis. Jadi bukan fi'il-fi'il ada tiga jenis kan itu. Jadi walaupun bentuknya jamak taksir, kita terjemahkan apa tadi? Mufrad. Fi'il itu ada tiga jenis. Dibandingkan fi'il-fi'il itu ada tiga jenis. Begitu nggih? Ya. Fi'il itu ada tiga jenis. Yang pertama, madhi. Yang kedua, mudhari'un. Yang ketiga, amr. Ringkasnya, fi'il madhi menunjukkan bentuk lampau, telah terjadi atau sudah pernah dilakukan. Mudhari'un, fi'il mudhari', menunjukkan waktu apa? Sedang atau akan. Wa amrun, bentuk perintah. Nahwu, artinya nahwu, contoh. Dharaba, artinya telah memukul. Yadhribu, sedang memukul atau akan memukul. Wadrib, pukullah. Catatan kaki nomor satu. Catatan kaki nomor satu. Al-af'alu jam'u fi'lun. Atau jam'u fi'lin juga boleh. Al-af'alu merupakan bentuk jamak dari fi'il. Wahia salah satu aksamin. Wahia dan dia. Dia itu apa? Fi'il. Salah satu tiga aksamin jenis. Al-af'al merupakan bentuk jamak dari fi'il. Fi'il ada tiga jenis. Karena fi'il kalau dalam bahasa Indonesia tidak tepat diberi kata ganti dia. Kan begitu ya? Berarti diterjemahkan sesuai aslinya. Hiya yang dimaksud apa ini? Fi'il. Af'al adalah bentuk jamak dari fi'il. Fi'il ada tiga jenis. La rabi'a laha. Tidak ada yang keempat. Untuknya? Untuk fi'il. Artinya, fi'il itu ada tiga jenis. Tidak ada yang keempat. Bittifakin. Bittifakin. Apa artinya? Dengan kesepakatan. Ittifak. Kesepakatan. Kesepakatan siapa? Ahli nahu. Berdasarkan kesepakatan ahli nahu, fi'il itu hanya ada tiga jenis. Tidak ada jenis keempat, kelima, dan seterusnya. Al-awwalu al-madhi. Apa artinya al-awwalu al-madhi? Jenis pertama adalah fi'il madhi. Apa yang dimaksud fi'il madhi? Wa huwa ma dalla ala hadathin madha wan qadha. Wa huwa yaitu ma apa-apa atau kata kerja dalla yang menunjukkan ala atas atau pada hadathin peristiwa, perbuatan, pekerjaan dan yang semisalnya. Madha telah terjadi, wan qadha dan telah selesai. Telah terjadi dan telah selesai. In qadha. Di sini diartikan fi'il madhi itu adalah fi'il yang menunjukkan sebuah kejadian, perbuatan atau pekerjaan yang telah terjadi dan itu telah selesai. Begitu ya. Telah jatuh, telah makan, telah minum. Wa alamatuhu. Apa artinya? Wa alamatuhu. Dan tanda. Tanda apa? Tanda fi'il madhi. An yakbala. Menerima. Bisa menerima. Ta'at ta'nis. Ta'at ta'nis. Jadi kita ulang kembali. Fi'il itu ada tiga jenis. Yang pertama fi'il madhi, yaitu kata kerja yang menunjukkan bentuk lampau. Sebuah peristiwa yang telah terjadi dan telah selesai dan usai. Tandanya dapat diberi ta'nits. Nahwu, contoh. Dharaba, apa artinya dharaba? Telah memukul. Taqulu fihi, engkau mengatakan untuk contoh ini, dharaba Zaidun aduwahu. Apa artinya dharaba? Memukul Zaidun Zaid aduwahu, musuhnya. Apa arti dharaba Zaidun aduwahu? Ya, Zaid telah memukul musuhnya. Wa dharabat Hindun aduwataha. Kalau tadi yang memukul Zaid, sekarang yang memukul siapa? Hindun. Apa artinya dharabat Hindun aduwataha? Hindun telah memukul musuhnya. Siapa yang memukul? Hindun. Hindun mu'anas atau mudzakkar? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Karena perempuan atau mu'anas, maka pada fi'ilnya dharaba ditambahkan tak ta'nits menjadi dharabat. Dharabat. Itu fi'il madhi. Atsani, yang kedua, al-mudhari'u. Fi'il mudhari'. Wa huwa ma dalla 'ala hadathin yaqa'u fi zamanil hali awil istiqbali. Wa huwa abarnya, yaitu adalah ma dalla yang menunjukkan ala hadathin atas peristiwa, perbuatan, pekerjaan. Itu semua sama. Yaqa'u yang terjadi fi zamanil hal. Pada waktu sekarang. Awil istiqbal. Atau yang akan datang. Wa alamatuhu an yakbala lam. Dan tandanya. Tanda apa? Tanda fi'il mudhari'. An yakbala lam. Bisa menerima lam. Walaupun tidak ada lamnya. Ye, tapi bisa diberi lam. Nahwu. Contohnya. Yadribu. Taqulu fihi. Lam yadrib Muhammadun akhahu. Lam yadrib Muhammadun akhahu. Apa artinya? Muhammad tidak memukul saudaranya. Muhammad tidak memukul saudara. Kok pukul-pukulan? Ya boleh. lam yadrib Muhammadun akhahu. Mana fi'il mudhari'nya? Yadrib. Yadrib. Dari mana kita tentukan yadrib fi'il mudhari'? Ada lam sebelumnya. Atsalithu al-amru. Apa artinya? Yang ketiga fi'il amr. Wa huwa ma dalla ala hadatsin fi zamanil mustaqbal. Ma dalla ala hadatsin fi zamanil mustaqbal. Apa artinya? Apa-apa yang menunjukkan atas peristiwa pada waktu yang akan datang. Karena yang namanya perintah itu adalah terkait dengan waktu yang akan datang setelah orang berbicara. Wa alamatuhu, dan tandanya. An yadulla ala taladi, menunjukkan perintah. Talab itu perintah, tuntutan. Talibul ilmi, penuntut ilmu. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu cuma pepatah saja, bukan hadis Nabi. Pepatah. Wa yaqbala ya al-mukhatabah. Abarnya wa yaqbala, dan dapat menerima ya al-mukhatabah. Ya mukhatabah. Nahwu, contoh, idrib. Abarnya idrib, pukulah. Takulu fihi idrib ya Zaidu wadribi ya Hindu. Semuanya pukulah wahai Zaid, dan pukulah wahai Hindu. Coba ditasrif fi'il amarnya, atau dari fi'il madhinya dulu. Fa'ala fa'ala fa'alu. 1, 2, 3. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Untuk fi'il mudhari. 1, 2, 3. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Af'ulu naf'ulu. Untuk fi'il amr, 1, 2, 3. Uf'ul uf'ula uf'ulu. Uf'uli uf'ula uf'ulna. Ahsantu. Itu selesai pembagian fi'il. Ada 3, madhi, mudhari, dan amr. Kita lanjutkan baris atas lagi. Qala al-imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, fal madhi maftuhul akhiri abadan. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Apa artinya fal madhi? Maka fi'il madhi maftuhul akhiri, huruf terakhirnya di fathah, abadan, selamanya. Artinya mabni. Begitu ya. Fi'il madhi semuanya mabni, selamanya mabni. Catatan kaki nomor 2. Ai. Artinya hukmul. Coba dibaca. 1, 2, 3. Hukmul fi'lil madhi annahu mabniyun daiman wa abadan ittifaqin nahwiyyin. Ai artinya hukmul fi'lil madhi, hukum fi'il madhi, annahu sesungguhnya dia, mabniyun mabni daiman selalu, wa abadan selamanya, ittifaqi berdasarkan kesepakatan, annahwiyyin ahli nahwu. Jadi fi'il madhi semuanya mabni, seluruhnya mabni. Qala syarihu wa bina'uhu ala thalathi halat. Wa bina'uhu ala thalathi halat. Dan mabninya, mabninya ada 3 keadaan. Dan mabninya ada 3 keadaan. Al-halatul ula, apa artinya? Keadaan yang pertama. Wahiyal aslu, dia aslinya, aslinya, Al-bina'u 'alal fath 'alal fathhi. Mabni 'alal fathhi. Imma zahiran. Fathahnya bisa zahirah. Nahu contohnya dharaba wa akrama wa antalaqa wa staghfara. Ada 4 contoh di sini. Dharaba 3 huruf, akrama 4 huruf, antalaqa 5 huruf, istaghfara 6 huruf. Semuanya mabni 'alal fath. Dan fathahnya zahirah. Au muqaddaran, fathahnya muqaddarah. Nahu contoh sa'a wastaghna. Apa huruf terakhirnya? Alif. Huruf terakhirnya alif. Sebenarnya pada alif ada fathah, tapi karena alif tidak mungkin diberi harakat, maka fathahnya muqaddarah. Al-halatu tsaniyah, apa artinya? Keadaan yang kedua. Al-bina'u 'ala dhammi, mabni 'ala dhamm. Wa dhalika idza tassala bihi wawul jama'ati. Wa dhalika, dan hal itu, idza, apabila, ittassala, bersambung, bihi, dengannya, wawul jama'ah, wawul jama'ah. Artinya fi'il madhi yang bersambung dengan wawul jama'ah, mabni 'ala dhammi. Nahwu contohnya dharabu wa akramu. Mana huruf terakhir pada dharabu fi'ilnya? Ba. Kalau wawu kan wawul jama'ah nggih. Alifnya alif fariqah namanya, tambahan saja. Huruf terakhirnya ba itu di dhammah. Wa akramu huruf terakhirnya mim. Di juga di dhamm. Mabni ala dhammi. Al-halatu salisatu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Al-halatu salisatu. Al-bina'u ala sukuni. Wadhalika idha tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun. Al-halatu thalithah, keadaan yang ketiga. Al-bina'u ala sukun, mabni ala sukun. Wa dhalika, hal itu, idha, apabila, ittasala bihi, bersambung dengannya, dhamiru raf'in mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik. Kenapa disebut dhamir rafa'? Karena kedudukannya pasti rafa' sebagai fa'il atau naibul fa'il. Kenapa disebut mutaharrik? Karena berharakat. Coba kalau kita tasrif perhatikan ya. Dharaba, dharaba, dharabu, dharabat, dharabata, dharabna, dharabta, dharabtuma, dharabtum, dharabti, dharabtuma, dharabtunna, dharabtu, dharabna. Dharaba mabni 'alal fathiyan. Dharaba mabni 'alal fathhi. Huruf terakhirnya ba. Jangan lihat huruf terakhirnya. Alif. Pembahasan kita kan fi'il madhi. Berarti huruf terakhir dari fi'il. Ulangi. Dharaba. Mabni alal fathhi. Dharaba. Mabni alal fathhi. Ba. Dharabu. Mabni alal dhammi. Dharabat. Ingat. Taknya sukun. Dharabat. Mabni alas fathhi. Betul. Jangan terpengaruh dengan tak sukunnya. Karena huruf terakhirnya apa, Pak Arjo? Ba. Dorobat. Ba. Kemudian, dorobata. Fathi juga karena ba. Dorobata. Dorob. Nah. Sukun. Lihat. Dorob. Nah. Sampai terakhirnya dorob tu dorob. Nah, itu semua mabni ala sukun. Kenapa? Bersambung dengan dhamir rafa'. Kenapa sebut dhamir rafa'? Karena na, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu, na, itu pasti fa'il atau naibul fa'il. Kenapa disebut mutaharrik? Karena berharokat. Na, tu, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu, na. Setelah fi'il pasti berharokat. Nahwu, contohnya. Barabatu. Wa dharabata, wa dharabti, wa dharabna, wa dharabna. Cukup hari ini. Karena untuk fi'il amr panjang pembahasannya itu. Ada 4 keadaan. Jadi kembali kita simpulkan, kata kerja dalam bahasa Arab ada berapa jenis? 3. Pembagiannya berdasarkan apa? Waktu. Pembagiannya berdasarkan waktu. Ada 3. Yang pertama fi'il madhi, kedua mudhari, ketiga fi'il amr. Fi'il madhi itu apa? Untuk lampau, mudhari sedang atau akan, amr perintah. Apa tanda fi'il madhi? Bisa diberi tak tanwin. Apa tanda fi'il mudhari? Bisa diberi lam. Apa tanda fi'il amr? Menunjukkan perintah dan bisa menerima ya mukhatabah. Tandanya ada 2. Fi'il madhi pasti mabni. Fi'il madhi pasti mabni. Semuanya. Ada berapa keadaan? 3. Mabni alal fathi, mabni alal dhammi, mabni alas sukun. Untuk fi'il amr dan fi'il mudhari besok insyaAllah. PR. Surat Al-Baqarah masih paling mudah itu. Surat Al-Baqarah. Ayat 25 sampai 29. Berapakah fi'il madhi, mudhari dan amrnya? Dipisah. Fi'il madhi 3, fi'il mudhari 3, fi'il amr 3 misalnya. Al-Baqarah 25 sampai 29. 1 2 3 4 5. Hanya 5 ayat. Al-Baqarah 25 sampai 29. Jangan keliru nulisnya. Iya suratnya dari Anas jadi Al-Kafirun. Tidak ketahuan pelakunya kok, santai aja. Jangan malu. Yang tunduk malah itu. 25 sampai 29. 25 sampai 29. Perintahnya apa? Menghitung jumlah. Ya, cuma menghitung saja. Fi'il madhi ada berapa? Fi'il mudhari ada berapa? Fi'il amr ada berapa? Ya, cukup insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Yang sudah ikut ujian gelombang pertama, di kalau mau ikut mendengarkan boleh, tapi kalau tidak ingin ikut mendengarkan ya sudah boleh pulang, monggo, sudah boleh pulang. Yang sudah gelombang pertama tadi boleh pulang, gelombang pertama. Yang gelombang kedua duduknya di sebelah sini, di sebelah barat pembatas. Kalau mau ikut mendengarkan